untuk menyerangmu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong atau sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Dan jika kamu benar-benar takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Baik. Penulis Hafizah rahimahullahu taala berkata, "Lamma raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Uhud ila al-Madinah wa sami'a anna Aba Sufyana radhiyallahu anhu wa man ma'ahu min al-musyrikin qad hammu birruju'i ila al-Madinah, nadaba ashhabahu ila al-khuruj." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dari Uhud menuju ke Madinah. Dari Uhud ke kota Madinah sekitar 7-8 kilo, 3 mil setengah. Ya. Dan mendengar bahwa Abu Sufyan yang waktu itu dalam keadaan musyrik radhiyallahu an beserta orang-orang yang bersamanya dari kaum musyrikin hendak kembali menyerang Madinah. Hendak kembali menyerang Madinah. Maka beliau menyeru kembali para sahabatnya untuk bersiap berperang. Maka beliau menyeru kembali para sahabatnya untuk bersiap berperang. Fakharaju ala ma bihim minal jirahi istajabatan lillahi wa lirasulihi wa ta'atan lillahi wa rasulih. Maka mereka, yaitu para sahabat, berangkat dengan kondisi masih terluka demi memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dan menati Allah dan Rasulnya. Wasalu ila Hamra'il Asad, dan hingga akhirnya sampailah mereka pada suatu tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Di dalam hadis ini atau di dalam cerita ini terdapat kisah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu kisahnya An Urwah bin Zubair qalat li Aisyah radhiyallahu anha, kana abuka min alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qahla. Urwah bin Zubair, keponakan Aisyah, bercerita, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadaku, bapakmu, yaitu Zubair, termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ini kan ayatnya berbunyi, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah. Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapatkan luka pada peperangan Uhud. Nah, di dalam riwayat Bukhari, orang-orang tersebut, salah satunya di antaranya adalah Urwah bin Zubair. Aisyah bercerita, bapakmu, kata Afan, itu Zubair. Aisyah bercerita, bapakmu Zubair, Zubair bin Awam, itu termasuk orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya. Termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, ya bena ukhti kana abawaka ta'ani Az-Zubair wa Abu Bakar minal ladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah. Wahai ibnu ukhti, Urwah itu adalah keponakannya Aisyah, anaknya dari Asma binti Abi Bakar. Jadi gini, Abu Bakar nikah dengan Ummu Rumman, melahirkan beberapa anak, Aisyah, Asma, Abdurrahman. Ya. Kemudian Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam melahirkan Urwah. Berarti Urwah ini dengan Aisyah apanya? Keponakan. Ya. Makanya Urwah sering sekali mendapatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena keponakan bisa masuk ke dalam rumah, bisa bertemu dengan bibi, ya. Maka di sini Aisyah bercerita, "Wahai anak saudariku," maksudnya wahai keponakanku, "adalah kedua bapakmu Zubair dan Abu Bakar." Kedua bapakmu Zubair dan Abu Bakar. Zubair bapaknya, Abu Bakar Zubair bin Awam, Abu Bakar kakeknya. Ya, dan kakek kadang dinamakan bapak. Kedua bapakmu maksudnya bapakmu dan kakekmu termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka terkena luka di peperangan Uhud. Ya, setelah mereka terkena luka di peperangan Uhud. Sampai hingga akhirnya sampai kepada sebuah tempat Hamra'ul Asad. Sebuah tempat yaitu Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad adalah tempat antara Uhud dengan kota Madinah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan penulis mengatakan kata penulis وَجَاءَ مَنْ جَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ وَهَمُّوا بِاسْتِئْصَالِكُمْ تَخْوِيفًا لَهُمْ وَتَرْهِيبًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ ذَلِكَ إِلَّا إِيمَانًا بِاللَّهِ وَاتِّكَالًا عَلَيْهِ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ أَيْ كَافِينَا كُلَّ مَا أَهَمَّنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ تَدْبِيرُ عِبَادِهِ وَالْقَائِمُ بِمَصَالِحِهِمْ. Artinya, lalu datanglah seseorang kepada mereka, yaitu kepada Nabi dan para sahabatnya. Seseorang ini tidak diceritakan siapa yang datang. Ya. Seraya berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Maksudnya, orang-orang telah datang untuk menyerang kota Madinah, menyerang kaum muslimin. Mereka bertekad untuk menghancurkan kalian sebagai suatu tindakan menakuti dan menggentarkan mereka. Menggentarkan para sahabat, Nabi dan para sahabat maksudnya. Akan tetapi hal itu tidaklah menambah bagi mereka kecuali iman kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Maksudnya, cukuplah Dia, yaitu Allah, dari segala hal yang mengkhawatirkan. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, yaitu zat yang diserahkan kepadanya, urusan hamba-hambanya, dan yang memenuhi kemaslahatan bagi mereka. Intinya, dalam keadaan sudah terluka di peperangan Uhud, kemudian dikatakan bahwasanya ada lagi, mau perang lagi. Mereka bukan tambah pengecut ataupun tambah mau kabur, tetapi mereka malah tambah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada saat itu menceritakan bahwa yang ikut memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Zubair bin Awam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah banyak diceritakan tentang kisah ini. Banyak diceritakan tentang kisah ini yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menerima orang-orang yang ikut perang Uhud bersama beliau. Yang tertinggal di kota Madinah beliau tidak terima. Yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya yaitu kejadian Hamra'ul Asad tadi. Itu hanya orang-orang yang ikut perang Uhud saja. Yang tidak ikut perang Uhud tidak boleh turun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini atau dalam ayat ini, ayat yang ke-172, terdapat pelajaran. Apabila kita dalam keadaan terdesak, maka kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini salah satu ucapan seorang muslim apabila dalam keadaan terdesak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbiyallah bisa, hasbunallah juga bisa. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan riwayat, yaitu riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dimasukkan ke dalam api. Kan Nabi Ibrahim dibakar. Ketika beliau dilempar dengan manjaniq, dengan ketapel besar, kemudian ketika mau masuk beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuni bardan ya naru kuni bardan wa salama." Wahai api, jadilah dingin dan memberikan keselamatan. Wahai api, jadilah dingin dan memberikan keselamatan. Nah, ini pelajaran bahwa dalam keadaan sempit maka ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakannya ketika ada orang yang berkata bahwa orang-orang sudah berkumpul ingin memerangi kalian, takutlah kepada mereka, maka tidaklah bertambah kepada mereka keimanan. Tidaklah bertambah kepada mereka kecuali keimanan. Dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pelajaran juga dari kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil tanda iman. Ya, tanda iman. Karena fazadahum imanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwa bertambah kepada mereka keimanan. Ya, bertambah kepada mereka keimanan. Menunjukkan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil adalah termasuk daripada tanda keimanan. Dan di dalam riwayat Ibnu Mardawaih, ya, disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Durrul Manthur, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'tum fil amril 'adzim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika kalian berada di dalam perkara yang besar, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini termasuk daripada ucapan untuk tanda kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kemudian ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl." Afwan. "Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wa tawba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim." Yang artinya, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa dan mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Penulis mengatakan fanqalabu ay raja'u. Mereka kembali, maksudnya adalah mereka pulang, pulang ke kota Madinah. Bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak mendapatkan bencana apa-apa. Ya. Wa ja'al khairul khabaru al-musyrikin anna ar-rasula wa ashhabahu qad kharaju ilaikum wa nadima man takhallafa minhu. Kabar itu sampai kepada kaum musyrikin bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah bersiap memerangi kalian. Sementara orang-orang yang tidak ikut serta telah menyesal. Telah menyesal. Kemudian, فَأَلْقَلَّهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاسْتَمَرُّ رَاجِعِينَ إِلَى مَكَّةِ. Sementara orang-orang yang tidak ikut serta telah menyesal. Lalu Allah menjatuhkan rasa takut pada hati mereka. Hingga akhirnya mereka terus kembali ke Mekah. وَرَجَعَ الْمُؤْمِنُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ حَيْثُ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِالتَّوْفِيقِ لِلْخُرُوجِ بِهَذِهِ الْحَالَةِ وَالْإِتِّكَالِ عَلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ كَتَبَ لَهُمْ أَجْرَ غَزَاةٍ تَامَّةٍ فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيتهم لهم أجرهم أجر عظيم وهذا فضل الله عليهم. Kaum mukminin juga kembali ke Madinah dengan kenikmatan dari Allah dan karunia-Nya, di mana Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan bimbingan untuk bersiap kembali berperang dalam kondisi seperti itu, dan bertawakallah kepada Rabb mereka. Kemudian Allah menetapkan pahala bagi mereka dengan pahala para pejuang secara sempurna. Lalu karena kebajikan mereka untuk menaati Allah, Rabb mereka, dan ketakwaan mereka dari bermaksiat kepada-Nya, maka mereka mendapatkan pahala yang besar, dan ini merupakan karunia Allah atas mereka. Jadi maksudnya perangnya enggak jadi. Orang-orang musyrik yang katanya berkumpul ingin, kan gini, Uhud kembali ke kota Madinah. Ya, jadi Uhud ingin ke Mekah tapi singgah dulu di kota Madinah, perang-perangan habis-habisan gitu loh. Tapi tidak jadi. Kenapa? Karena Allah memberikan rasa takut kepada orang-orang musyrik. Pulanglah mereka. Dan para sahabat yang sudah dalam keadaan terluka tadi, keletihan, tetapi tetap saja memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, mereka diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala perang yang sempurna. Meskipun tidak jadi perang. Di sini terdapat pelajaran pada ikhwah, luasnya karunia Allah. Dilihat dari sisi seorang mukmin jika sudah berniat, bertekad untuk beramal saleh tapi ternyata terhalang, maka dia tetap ditulis pahalanya secara sempurna. Man hamma bihasanah falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang bertekad untuk mengerjakan amal saleh kemudian dia belum mengerjakannya, maka dituliskan pahalanya satu pahala amal saleh tersebut yang sempurna. Ini luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dosa tidak demikian. Wa man hamma bihasanah falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Fa in 'amilaha walam lam yuktab lahu illa sayyi'atun wahidah. Siapa yang bertekad untuk berbuat satu dosa lalu dia tidak jadi mengerjakannya, dituliskan pahalanya satu pahala amal soleh yang sempurna. Kalau tidak jadi. Dan kalau jadi, cuma dituliskan satu dosa. Ya, ini keutamaan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga pelajaran dari ayat 174 ini, yaitu salah satu jundun min junudillah, tentara dari tentara-tentara Allah, adalah ditumbuhkan rasa takut di hati orang-orang yang di hati orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada peperangan Badar, terjadi pada peperangan Uhud. Bahkan itu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Diberikan kepadaku 5 perkara. Tidak pernah 5 perkara ini diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Salah satunya adalah nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan kemenangan dengan rasa takut yang ditancapkan ke dalam hati-hati musuh sebulan sebelum bertemu dengan kaum muslimin. Nah, ini termasuk daripada kekhususan yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ayat yang ke-175. Innama dzalikumusyaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan sesungguhnya mereka tidak lain sesungguhnya tidak mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Baik. Penulis mengatakan, "Tsumma qala ta'ala, innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah." Ai inna tarhiba man rahaba minal musyrikin wa qala innahum jama'u lakum da'in min du'ati syaitan yukhawifu biha awliya'ah alladhina udima imanuhum aw dha'f. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik. Jadi kan tadi ada yang datang kepada kaum muslimin, innannasa qad jama'u lakum. Orang-orang sudah kumpul, sudah berkumpul untuk memerangi kalian lagi setelah perang Uhud. Ini sebenarnya siapa? Yang berkata seperti itu siapa? Syaitan. Dan itu kadang-kadang ada dalam bisikan-bisikan hati kita yang membuat kita akhirnya ragu-ragu untuk beramal saleh. Yang membuat akhirnya kita malas untuk beramal saleh. Ada bisikan-bisikan di dalam hati kita yang membuat kita khawatir untuk beramal saleh, khawatir untuk bersedekah, khawatir untuk berzakat. Ya. Nanti kamu akan miskin, nanti kamu belum makan, keperluan rumah masih banyak, keperluan anak istri masih banyak, dan semisal. Bisikan dari syaitan. Jadi, yang mengatakan tadi, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wahai Rasulullah dan para sahabat, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk memerangi kalian, takut kepada mereka. Ini sebenarnya kata Allah adalah syaitan. Syaitan. Dan orang-orang musyrik. Maksudnya sesungguhnya ancaman seseorang dari kaum musyrikin bahwa mereka telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian adalah salah satu penyeru syaitan. Salah seorang penyeru syaitan, di mana wali-wali syaitan itu menakut-nakuti orang-orang yang tidak memiliki iman di hati mereka dan iman mereka lemah. Yang kena, siapa yang kena dengan bisikan syaitan? Yang lemah iman. Ya, yang mudah percaya itu yang lemah iman. Kemudian penulis mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ai fala takhaful musyrikin awliya' asyaitan. Fa inna nawasiyahum biyadillah la yatasarrafuna illa biqadrih. Bal khafullah alladhi yansuru awliya'a al-khaifin lah al-mustajibin li'da'watih. Artinya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Jika kamu benar-benar orang-orang beriman, maksudnya janganlah kalian takut kepada kaum musyrikin yang merupakan wali-wali syaitan. Wali-wali syaitan itu maksudnya penolong, teman-teman dekat dengan syaitan. Karena sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, di mana mereka tidak mampu bertindak kecuali dengan takdirnya. Akan tetapi takutlah kepada Allah yang akan membela wali-walinya, yang takut kepadanya dan yang memenuhi panggilannya. Maksudnya, para ikhwah dirahmati oleh Allah, orang-orang musyrik yang merupakan teman dekatnya syaitan memberikan rasa takut kepada kaum muslimin. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. Sesungguhnya orang-orang telah berkumpul ingin memerangi kalian, maka takutlah kepada mereka. Ini sebenarnya adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Allah mengatakan jangan takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Jangan takut kepada orang-orang musyrik, wali-wali syaitan. Sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan takdir Allah. Ya, jangan takut. Tetapi takutlah kepada Allah yang mana Allah akan menolong hamba-hambanya yang takut kepadanya dan yang memenuhi panggilannya. Di sini terdapat pelajaran. Pertama, takut adalah ibadah. Takut adalah ibadah. Karena Allah mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min." Janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa takut adalah ibadah. Pelajaran kedua dari ayat ini adalah bahwa takut kepada Allah tanda orang beriman. Tanda orang beriman adalah takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, di dalam ilmu tauhid, kita sering membicarakan takut yang syirik bagaimana? Takut yang syirik adalah takut yang dibarengi dengan rasa ta'zim, pengagungan, mahabbah, rasa cinta, ya, dan khudu', ketundukan. Apabila ada takut yang seperti ini, maka itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Apabila diberikan kepada selain Allah, maka pelakunya musyrik. Takut, kalau di dalam ilmu akidah, ya, takut yang tidak diperbolehkan kecuali hanya diberikan kepada Allah, yaitu takut yang dibarengi dengan pengagungan, habis itu apa? Kecintaan, habis itu? Ketundukan. Ya, ta'zim wal mahabbah wal khudu'. Contoh, takut kepada guru, takut kepada suami, takut kepada orang tua, takut kepada makhluk-makhluk ini tidak boleh diberikan kecuali, ya, dalam keadaan takut yang biasa. Tetapi takut yang dibarengi dengan pengagungan, kecintaan, ketundukan, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Orang tua kita memerintahkan kita untuk bermaksiat, takut kita. Maka pada saat itu, apabila kita mengerjakan apa yang diperintahkan dari maksiat tersebut karena takutnya kita, karena mengagungkannya kita terhadap Allah, takut sambil mengagungkan, takut sambil mencintai, takut sambil tunduk kepada orang tua, maka pada saat itu, itulah takut kesyirikan. Takut yang dibarengi dengan rasa cinta, rasa pengagungan, rasa ketundukan. Hanya boleh diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut yang merupakan kesyirikan juga adalah takut, gara-gara takut dia meninggalkan yang wajib atau melanggar yang dilarang. Ini takut kesyirikan juga. Gara-gara takut dia meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang dilarang. Kenapa? Karena kalau dia takut kemudian meninggalkan yang wajib, berarti takutnya dibarengi dengan pengagungan, kemudian kecintaan, kemudian ketundukan. Yang itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Rapat pegawai, kemudian rapatnya sebelum maghrib setengah jam, ya, atau jam 5 sebelum maghrib. Maka kata kepala kantor, kita lanjutkan maghribnya, kita jamak dengan isya. Padahal tidak ada keperluan menjamak. Maka pegawainya takut kepada bosnya. Berarti takut ini dibarengi dengan rasa cinta, rasa ketundukan, dan rasa pengagungan. Maka takut seperti ini kesyirikan. Karena menghasilkan meninggalkan yang wajib. Paham ini sekarang? Nah, itulah. Kalau takut berjalan di kegelapan di kuburan, takut kuyang, kuyang balu. Apa? Maka jawabannya dilihat. Dia dengan takutnya tersebut meninggalkan kewajiban atau melanggar yang dilarang atau tidak. Kalau takutnya karena cuma gelap, maka takut hanya tabiat manusia. Tapi gara-gara takut tersebut, dia tidak pernah mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kalau sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan melewati kuburan tersebut. Nah, ini takut yang dibarengi dengan rasa cinta, pengagungan, dan ketundukan. Paham ya sekarang? Ini menunjukkan fala takhafu makhafuni in kuntum mu'minin. Janganlah engkau kalian takut kepada mereka, yaitu kepada syaitan dan orang-orang musyrik, tetapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Di sini in kuntum mu'minin itu syarat. Syarat iman adalah takut kepada Allah. Ya, in kuntum mu'minin itu syarat. Syarat iman adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, keutamaan takut ini agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan tentang keagungan takut, di sana ada sinonim dari takut, yaitu khasyah. Khasyah. Apa bedanya khauf dengan khasyah? Kalau khasyah, takut walau dalam keadaan sendirian. Khauf, takut di tengah orang banyak. Tetapi khasyah, takut kepada Allah walau dalam keadaan sendirian. Makanya di sini menulis mengatakan terakhir, beliau mengatakan wa fi hadhihi al-ayah wujubul khaufi min Allah wahdahu wa annahu min lawazimil iman fa ala qadri imanil 'abd yakunu khaufuhu min Allah wal khauful mahmud ma hajazal 'abdu an maharimihillah. Ayat ini menunjukkan wajibnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa takut itu adalah konsekuensi iman, seperti yang saya ucap tadi, bahwa takut adalah syarat iman. Iman tidak sempurna tanpa takut kepada Allah. Dia konsekuensi iman. Karena itu, setinggi kadar tingkat keimanan seseorang hamba, maka setinggi itu pula tingkat takutnya kepada Allah. Takut yang terpuji adalah yang dapat menghalangi seorang hamba dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang terpuji. Ya. Takut turun pakai jilbab kena kada diterima begawi. Ini takut yang tercela. Kenapa? Karena berarti dia mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Takut ulun keluar rapat karena disangiti sidin, padahal sudah sholat maghrib. Ini namanya takut yang tercela, karena meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang diharamkan. Seorang pegawai bengkel, ini banyak kejadian di bengkel-bengkel. Mereka kadang-kadang gak akibat seperti ini, mereka berhenti bekerja. Sebagai orang pegawai bengkel mengatakan, lalu saya pegawai di bengkel, kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengganti barang, baik oli atau ban, dengan barang-barang yang tidak asli. Atau kita katakan ban belakang kiri rusak, padahal yang rusak cuma ban belakang kanan. Jadi para konsumen mereka mengira dua-duanya rusak. Jadi disuruh menipu. Suruh menipu. Banyak gak ini? Oh banyak. Suruh menipu. Maka pada saat itu kalau dia takut kepada atasannya dalam rangka berbuat maksiat, ini adalah takut yang merupakan kesyirikan. Dan bisa-bisa syirik akbar. Kenapa? Karena takutnya dibarengi dengan pengagungan, kecintaan, dan ketundukan. Dia akhirnya cinta kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah, tunduk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa keutamaan takut dan khasyah secara umum? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lah yang mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan akalnya itu yaitu surat Al-Bayyinah. Ya, surat Al-Bayyinah ayat 8. Ayat 7 dan 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Radhiyallahu abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal saleh, mereka lah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Allah adalah surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah SWT. Nah, ini menunjukkan takut, ya, keutamaan takut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat tadi, sebesar tingkat rasa takut seseorang, sebesar itu pula tingkat keimanan. Berarti kalau kita sedang bermaksiat, berarti sedang turun rasa takutnya. Sedang bermaksiat kan tidak iman. Turun rasa takut. Orang sedang berjudi, minum khamar, kemudian berzina, mencuri, dan dosa-dosa lainnya, pada saat dia melakukan itu berarti sedang berkurang rasa takutnya. Rasa takutnya. Karena sebesar tingkat iman seseorang, sebesar tingkat ketakut seseorang, sebesar itu pula tingkat iman. Orang bermaksiat kurang imannya. Berarti ketika kurang imannya, kurang juga rasa takutnya. Berdusta, mengoplos, memalsukan. Berarti pada saat itu dia tidak takut kepada Allah. Maka kita bisa garis bawahi pelaku maksiat orang yang tidak takut kepada Allah. Ringkasannya seperti itu. Pelaku maksiat baik meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, dia sedang kurang rasa takutnya kepada Allah. Paham ya pada ikhwah? Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Ini subuhnya agak lambat, jadi berhentinya pun agak lambat. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.